بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana menjaga hafalan Al-Quran? Pertama, jangan bermaksiat. Kalau bermaksiat, itu Qurannya bisa hilang, bisa pergi, gitu kan? Yang kedua, mulai mengamalkan kandungan Qurannya. Ya, mengamalkan kandungan Qurannya. Begitu menghafal, tingkatkan ibadah. Ya, tahajud tingkatkan, gitu kan? Kemudian perbuatan baik tingkatkan. Biasanya kalau sudah seperti itu akan lebih mudah. Yang ketiga, cintai Qurannya. Cintai Qurannya. Kalau kita mencintai Quran, Quran akan datang dengan cepat sekali. Akan dengan mudah dan otomatis akan muncul itu, akan muncul. Kadang-kadang belum hafal Quran tapi sudah muncul. Ya, ada kayaknya ada di Quran, kayaknya ada. Ya. Dulu kami begitu. Ya. Saya dulu bukan seperti itu. Saya itu kalau mencoba untuk berusaha mencintai Quran. Jadi ketika ada sesuatu saya yakin ada di Quran, ada di Quran, ada di Quran. Sampai kita bisa menghafalkannya pelan-pelan, ya, alhamdulillah, ini lebih mudah, cepat. Ya. Dulu ayah kami meninggal dunia. Saya 97 ya. Beliau di rumah sakit, peluk saya dan minta maaf tidak bisa mengantar ke pesantren, dan saya harus berpisah, kemudian kembali berangkat ke pesantren. Beberapa masa kemudian diketahui sudah meninggal dunia. Jadi saya tidak tahu sudah meninggal, hanya diminta setelah sholat subuh untuk bersiap pulang. Saya tanya kakak bagaimana keadaan ayah, beliau tidak jawab. Begitu sampai di Bandung, paman kami mengatakan barangkali sudah tidak bisa melihat penguburannya. Oh, berarti saya paham, sudah pergi, kan? Sudah pergi. Kemudian sampai rumah, saya cuma lihat ibu duduk di ruang tengah, ya, pakai baju, saya peluk dan saya temani tidur. Cuma lihat di mimpi saja malam itu, beliau datang, sudah senyum, pamit, dan tidak pernah bertemu lagi sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Dari situ saya lihat ternyata Masya Allah, beliau mengajar di daerah kami, ya, di kampung kami, ajar di musholla, sekarang jadi masjid. Itu saya selalu dibawa. Jadi kalau beliau mengajar, saya tidur di pangkuannya itu. Dan saya sadari betul bagaimana menjaga kami di jalan itu, dibawa sampai ke rumah jalan, supaya saya tidak terganggu sampai ditidurkan itu. Karena saya pernah pura-pura tidur, saya ingin tahu apa yang dikerjakan ayah saya. Itu dipangku bagian di jalan, ya. Masya Allah, saya enak aja dipangku sampai didiamkan begitu. Sekarang gantian, saya mengajar beliau tidur. Tapi yang paling mengagetkan ketika kami lihat di rumah itu pulang dari pesantren, saya lihat ini kan kitab-kitab yang saya pelajari di pesantren. Ada saya lihat kitab-kitab yang kemudian diambil lagi oleh teman-teman yang lain. Ternyata saya baru paham, ternyata beliau mengarahkan, mengajarkan dan sebagainya tanpa pernah menunjukkan ini kitabnya, ini bukunya dan sebagainya. Di situ saya menangis, tidak meninggalkan apapun. Saya bawa mushaf yang Umar bahunya itu yang warna biru, saya masuk ke ruang tengah, saya berdoa kepada Allah, kalau saya tidak bisa bermakna dalam hidupnya, mohon berikan ya Allah tuntunan supaya pahala mengalir dalam wafatnya. Saya buka Quran, saya menangis, saya baca. Di situlah datang buka Quran itu. Ya, tiba-tiba itu diminta menghafal Quran 8 ayat Al-Baqarah saat pertama masuk pesantren. Itu saat saya buka di ruang tengah, saya menangis, yang datang 40 ayat dan tidak bisa berhenti, masuk sampai dengan artinya, sampai dengan nomornya dan sebagainya. Begitu pulang ke pesantren, saya diminta dipanggil kan, kemudian membacakan Quran, masing-masing dites ke depan. Saya baca, mulut saya nggak bisa berhenti, terus baca sampai guru saya mengatakan cukup, Ananda duduk di sini, Bapak pamit, ini pegang kertas nilai. Jadi saya nilai teman-teman, masuk. Dari situ ada kemudahan, ya, sampai hari ini. Jadi kalau kita mencintai Qurannya, meniatkan amal kebaikan karena Allah dengan sesuatu yang baik, insya Allah akan jaga. Sepanjang jangan berbuat maksiat, jaga dari mata sampai dengan ujung kaki. Ya, dari pikiran kita, pikir yang positif pada Allah, pandang yang baik-baik, terus berpikir yang baik, ya, jangan terlalu banyak menginginkan dunia, ya, untuk apa gitu. Jadikan dunia untuk bekal ke akhirat, sesuai dengan porsi yang Allah percayakan. Ada yang pakai ilmu, kedudukan, harta benda, macam-macam, gunakan untuk kebaikan. Maka di situ ada kebaikan, kenikmatan hidup yang kita rasakan, ya. Tapi unik juga itu, begitu ada guru olahraga namanya Pak Gembira itu, beliau gembira terus, gak pernah gembira itu. Nah, mohon maaf gitu ya, kemarin kan ada ujian, Ananda gak ikut, jadi Bapak kasih 6, yang lain 8 gitu ya. Saya bilang gak apa-apa, mohon izin, kemarin ayah saya meninggal, jadi saya tidak bisa ikut. Oh begitu, baik, sebagai rasa turut berduka cita, Bapak jadikan 6 menjadi 8 selalu ada kebaikan-kebaikan lain dalam hidup itu. Kita gak pusing gitu, kalau kita pusing dengan sesuatu, rahmat tidak akan turun, ya. Tapi jelas ya, sekitar itu yang bisa saya bahas untuk hari ini.